jami'an. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Qawlul Syarah Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salah Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi wa lahuma an Anas, dan juga diriwayatkan oleh keduanya, yakni Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik qadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiara. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Semua yang terjadi adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menakdirkan yang pertama, kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang kedua dan berikutnya. Semua yang terjadi adalah dengan takdir Allah Tabaraka. Wala tiarata, dan juga tiada tiarah, tidak ada nasib buruk karena melihat sesuatu atau karena mendengar sesuatu atau karena apa saja. Tidak ada kemalangan, tidak ada nasib buruk karena apa saja dari berbagai macam perkara di dunia ini, karena semua yang terjadi di alam semesta ini hanyalah takdir ilahi yang pasti ada hikmah dan rahasia di balik itu semua. Jadi la adu wa la tiara, kata Nabi SAW. Wa yu'jibuni al-fa'lu, dan menyenangkan aku, menakjubkan aku al-fa'lu. Apa itu fa'lu? Yakni al-kalimah at-tayyibah, kalimat yang baik. Seperti orang sakit dipanggil ya salim, orang yang hilang ya wajib, dengan harapan ya yang sehat itu sehat, yang hilang itu ditemukan. Nah, kalau tiaroh ini mengandung suudzon billah, tiaroh itu mengandung berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wataala. Adapun al-fa'al mengandung husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, berharap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan seorang mukmin tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wataala, tapi harus berbaik sangka, senantiasa memohon kepada Allah ya, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'jibuni al-fa'l", dan menakjubkanlah, menyenangkanlah. Aku mencintai atau menyenangi al-fa'l. Lalu para sahabat bertanya, "Wa mal fa'l?" Apakah fa'l itu wahai Rasul? Qala, beliau menjawab, berkata, "Al-kalimah at-thayyibah." Kata-kata yang baik, kalimah yang baik itu adalah al-fa'al. Optimis mengharapkan sesuatu. Qauluhu qala Syekh Al-Uthaymin, qauluhu fi hadits Anas. Ya, ucapan beliau dalam hadits Anas, yakni Anas bin Malik, la 'adwa wa la tiarah, ini taqaddamal kalamu 'ala dzalik. Telah berlalu penjelasannya untuk pembahasan itu. Sedangkan qawluhu wa yu'jibuni al-fa'lu, dan menakjubkan aku atau menyenangkan saya apa al-fa'lu, kalimat at-taibah, kata-kata yang baik, yu'jibuni ayyasuruni, menyenangkan saya, wal-fa'lu bayanahu, dan kalimat al-fa'lu Rasulullah SAW menerangkannya, menjelaskannya, bayanahu biqaulihi, dengan ucapan beliau, al-kalimah at-tayyibah. Al-fa'lu adalah kata-kata yang baik. Fal-kalimah at-tayyibah itu tu'jibu. Adapun kalimat yang baik tu'jibu, ya, menyenangkan beliau SAW. Beliau pun menyukainya. Kenapa? lima fiha min khadis surur ala nafs. Karena kata-kata yang baik itu di dalamnya ada unsur apa? Memasukkan perasaan senang atau bahagia terhadap jiwa. Idkhalu surur, memasukkan kebahagiaan terhadap nafs, terhadap jiwa, wal indisat dan kelapangan. Ya. Wal mudhi khadaman juga. Nah, laju ya, terus ya, kakinya dengan optimis lima yasa'a ilaihi insan, terhadap apa yang diupayakan kepadanya oleh manusia. Maka walaysa hadza min at-tiyarah, fa'lu ini bukan termasuk dari tiyarah, bukan tatayyun, akan tetapi bal ya hada, yakni al-falu ini adalah lima yusyaji'ul insan, termasuk di antara perkara yang menyemangati manusia, menjadi sugesti bagi manusia ya. Li'annaha tu'athir 'alaihi, karena ya, optimis itu menjadi pengaruh ya, semangat terhadapnya ya. Dan berharap kepada Allah, betul-betul berhusnudzon, berharap kepada Allah, yakin ya, kepada Allah, dialah yang maha ya, mengabulkan, maha menyembuhkan, maha berikan. Jadi harus yakin dan berhusnudzon kepada Allah. Jadi, bahkan dengan optimis ini ya, penuh harap kepada Allah, bal tazidu tuma'ninah, menjadikan dia semakin tuma'ninah, tenang, tidak gelisah, tidak cemas. Orang optimis ya, optimis kan tidak cemas, tidak gelisah, optimis. Tazidu tuma'ninah wa idgaman wa idbalan, maju ya, siap menyambut. Wa zahirul hadis, dan yang nampak yang zahir dari hadis, al kalimah at-thayyibah fi kulli syai', kalimah thayyibah itu bagus dalam segala perkara ya. Memberi nama dengan kalimat yang bagus, bagus ya, baik, atau memanggil sesuatu dengan kalimat yang bagus, baik dalam segala perkara. Apakah bisa saja naam memberikan nama untuk apa saja dengan kalimat thayyibah, kata-kata yang bagus, jadi enak kedengarannya. Baik, untuk barang, untuk hewan, untuk binatang, untuk orang. Nah, dengan kalimat thayyibah kan jadi bagus. Kalimat thayyibah ya, fi kulli syai', dalam segala perkara. Di anal kalimat at-thayyibah bil haqiqati taftahul qalba wa takunu sababan khairatin katsirah. Tuh. Karena sesungguhnya kata-kata yang baik itu pada hakikatnya akan membukakan hati ya, kan membukakan hati, hatinya sudah senang duluan, baik, girang, gembira, tak tahu karena watakun musabban, kesenangan menjadi sebab ya, senang hati itu menjadi sebab apa? Li khairatin kathira, dengan dibukakannya hati, terbukanya hati, senangnya hati, ini akan menjadi sebab untuk kebaikan-kebaikan yang banyak. Justru kadang-kadang penyakit itu ya yang ada pada seseorang karena terus saja pikirannya negatif, thinking, cara berpikirnya jelek, akhirnya jadi penyakit. Ya, ada sakit ya sudah jalani, ya sabar, usaha, ya, usaha akhirnya jadi malah komplikasi pikiran ini, nggak makan, jadi baik. Ya, biasakan. Bagaimana berusaha untuk menenteramkan hati? Ya, banyak berdoa, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau dipikir begini, begini, aduh, ini enggak bisa makan ini, enggak bisa makan itu, alah, repot. Ya, tapi juga hati-hati, jangan asal ya, hantem kalau udah punya penyakit-penyakit yang memang berbahaya secara medis, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Tapi harus menempuh sebab-sebab. Nah, yang baik kemudian ya, tadi terus dengan berharap kebaikan kepada Allah al-fa'al. Jadi optimis. Karena terbukanya hati takun sebab menjadi khairatin katsiran, menjadi sebab untuk kebaikan yang banyak. hatta inha, ya. Baik. Tudkhirul mar'a fi jannati dhal, akal-akal hasanah sampai dengan kata-kata yang baik. Dalam tutur katanya apabila seorang itu enak, bagus, baik, ini akan memasukkan seseorang, ya, fi jumlati dhalul akhlak, dalam sejumlah orang-orang yang memiliki akhlak al-hasanah yang bagus. Kan dilihat dari tutur katanya. Kalau tutur katanya sudah keluar binatang, keluar kata-kata yang kotor, jorok, nah ini ya, dalil, ya, bisa dijadikan sebagai dalil ini orang ya, error, kurang baik, tidak bagus. Tapi kata-katanya bagus, nah zahirnya ini insya Allah baik. Baik, walaupun kadang-kadang ada saja yang masya Allah ahli. Nah, bicara bagus itu katanya, tapi di balik itu juga ada. Baik kalau sudah ngomong halus, diusap-usap, ini kadang bahaya. Nah, hati-hati, bisa menyihir. Nah, barakallahu fiikum jami'an. Dan Rasul mengatakan benar-benar, yanilah sihra. Baik, tapi asalnya kalimat thayyibah ini adalah masya Allah, ya, menjadi apa dalil bagi orang yang memiliki akhlak bagus. Wa hadzal haditsu jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan adapun hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan padanya baina mahduraini wa marhubin. Rasul menggabungkan dalam hadis Anas ini dua perkara yang diperingatkan supaya ditinggalkan, itu apa? Al-adwa wa tiyarah. Tidak boleh meyakini adanya penyakit menular dengan sendirinya, dan tidak boleh meyakini tatayur, ya, menyatakan nasib sial atau malang karena apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Ini perkara yang dia mahdur, dilarang keduanya, karena bisa menyeret kepada kemusyrikan, ya, tergelincirnya tawakal kepada selain Allah, ini berbahaya. Jadi wa marqub, dan perkara yang dicintai apa yang diinginkan, yang dianggap baik, al-fa'lu, itu kalimah al-tayyibah. Fal mahdurani huma al-adwa wa tiarah. Dua perkara yang saya tinggalkan, yang diperingatkan adalah al-adwa wa tiarah. Sedangkan wal marqub wa al-fa'lu, itu kata-kata yang baik. Dan hadza min jinsi ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dari jenis model pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Metode pengajaran, ya. Ya, di samping apa? Indah, memberikan peringatan, juga apa? Memberikan kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, ya. Basyirau wa nadhirau. Ya. Basyirau wa nadhirau. Diberikan kabar gembira dahulu, terus yang rasa. Kemudian diberikan apa? Nadhir, peringatan-peringatan, ya. Jangan bermudah-mudah, berikan peringatan. Baik, basyirau wa nadhirau. Jangan terus saja peringatan-peringatan. Judulnya neraka, neraka, neraka. Orang baru kenal misalnya Islam, sudah ta'limnya semuanya neraka. Wah, yang benar-benar. Nah, ini baik. Tidak seperti itu Rasulullah SAW dalam membimbing, membina, ya, mengajari umat. Tapi menggabungkan antara keduanya. Basyirawan, itu memberikan kabar gembira. Kemudian, ya, berikan peringatan-peringatan. Nah, ini akibatnya demikian, berbagai macam kebaikan. Ini akibatnya adalah perkara yang memudaratkan. Baik. Itu termasuk dari jenis atau model, ya, pengajaran Nabi SAW. Maka paman dakar al-marhub, yang bagi adiat gurama ahumah yakul marhuban. Dalam mendidik, dalam mengajar, dalam berdakwah. Siapa saja yang menyebutkan perkara-perkara yang mengerikan, yang menakutkan, ya, yang bagi selayaknya bagi dia hanya guramahu, hendaklah dia juga menyebutkan bersamanya mayakun marhuban, apa yang menjadi dia itu senang, bahagia, marhuban, yang disenangi, yang dicintai. Sebutkan perkara yang di apa khawatirkan telah disebutkan. Sebutkan pula perkara-perkara yang menyenangkan, jannah Allah, ridha Allah, keindahan jannah Allah subhanahu wa ta'ala, darun na'im. Yes. Setelah dia menyebutkan dahsyatnya adab Allah, siksa Allah subhanahu wa ta'ala, ancaman Allah tabaraka ta'ala, sebutkan, nah, yang menjadi pasangannya, lawannya, yang menyenangkan, yang, ya, menakutkan. Itu selayaknya di dalam ya, tarbiyah, dalam pendidikan, dalam pengajaran. Saya pastinya menyebutkan perkara-perkara yang menyenangkan, selainnya bagi dia untuk menyebutkan yang menyenangkan, marduban. Walihada, oleh karena ini, kanal Qur'anu matanya. Ya. Oleh karena nyata, Al-Quran itu berpasang-pasangan. Ya. Urutan berpasang-pasangan. Idza dzakara awsafal mu'min awsafal mu'minin. Dzakara awsafal kafirin. Apabila Quran menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, ya, maka juga dalam Quran itu Al-Quran itu menyebutkan sifat orang-orang kafir. Atau idza dzikra awsaful mu'minin, apabila menyebutkan atau apabila disebutkan sifat-sifat orang yang beriman, sebutkan pula di dalam Al-Quran awsaful kafirin, dzikra awsaful kafirin, sifat-sifat orang kafir. Sifat orang yang beriman demikian demikian, supaya orang mencintai, menyenangi, ya, menyenangi dan memiliki sifat-sifat tersebut, beramal di atasnya, meraih apa yang Allah janjikan. Kutipkan, dan ketika disebutkan sifat-sifat orang kafir dengan ancamannya, dia akan menjauh, menghindar, ya, karena takut dari apa, akibat dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzakaral uqubata dzakarat matubata, dan Al-Qur'an apabila menyebutkan hukuman, maka juga Al-Qur'an menyebutkan apa? Matubah, ganjaran pahala. Oh, kada. Jadi idza dzakara awsafal mu'minin dzakara awsafal kafirin, wa idza dzakara al-uqubata dzakara al-mathubata. Wahakada, dan demikianlah metode na'am pengajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, na'am, sebagaimana juga ada di dalam bimbingan Al-Qur'anul Karim. Demikian faedah dari hadis di atas, mudah-mudahan bermanfaat. Naqtabi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi wa sallam.